Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran. Taiman mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu sallama 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tahiyyatu fillah ta'anzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di malam hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Masjid yang penuh keberkahan, insyaAllah. Masjid Al-Ikhlas. Untuk melakukan perkara yang juga mengandung, mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Yaitu talibul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama. Nah, ahibati fillah, a'azakumullah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kajian yang akan kita lanjutkan sebagaimana telah menjadi rutinitas kita setiap Rabu malam Kamis atau masuk ke hari Kamis ya, perhitungan kalender Hijriah. Kita akan membahas atau melanjutkan kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Kitab Al-Qaulus Sadid yang mana kitab ini merupakan syarah dari Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan syarahnya adalah syarah penjelasan yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahumullah. Pembahasan kita ahibati fillah azakumullah pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah Allah SWT tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada-Nya. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dari itu, atau di bawah dari itu, iman yasha di barang siapa yang Allah kendaki. Dan sekian adillah dalil-dalil yang lainnya ya, terkait bahaya syirikan. Termasuk juga perkara yang sangat diwanti-wanti diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perbuatan syirkul asghar. Meskipun dikatakan asghar kecil, tapi dosanya lebih besar dibandingkan dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berkata kepada para sahabat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhawatirkan dosa syirik asghar. Dan mengkhawatirkan yang hal tersebut bisa terjatuh pada para sahabat. Saking samarnya, menunjukkan samarnya dosa syirik asghar di antaranya riya. Rasul ingatkan bagaimana dalam sabdanya yang dinukilkan oleh Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhafa ma akhafu ankum, inna akhafa ma akhafu alaikum syukru an." "Inna akhafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya akhafa ma akhafu alaikum, perkara yang aku khawatirkan, paling aku khawatirkan, paling aku takutkan terjatuh pada kalian adalah asyirkul asghar. Qalu, maka para sahabat pun berkata, syirkul asghar ya Rasulullah. Syirik kecil itu apa ya wahai Rasul? Qala ar-riya. Beliau langsung menyebutkan di antara contoh dari syirik asghar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan riya tadi bisa terjatuh pada para sahabat. Orang-orang yang membela Rasul, orang-orang yang mencintai Rasul, orang-orang yang memperjuangkan agama Rasul. yang mengorbankan harta, nyawa, dan segala yang mereka miliki demi Islam, demi perjuangan menegakkan kalimatullah, al-ikhlas, kalimat tauhid. Rasul pun tidak merasa aman dari perbuatan namanya ar-riya. Dia mengatakan, inna akhwafa ma'akum ma'akhwafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya akhwafa, perkara yang aku paling khawatirkan, paling aku takutkan terjadi pada kalian, wahai para sahabat, syirkul asghar, syirik kecil. Nah, Rasul tidak merasa aman. Para sahabat berkata, syirkul asghar ya Rasulullah. Itu asghar itu apa Rasul? Ar-riya. Langsung sebutkan, ar-riya. Kenapa? Nah, hal tersebut menjadi perkara yang paling dikhawatirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yawmal qiyamah. Allah pada hari kiamat nanti berkata kepada al-mura'un, orang-orang yang terkali di dunia, ar-riya, ibadahnya bukan karena Allah. Ibadahnya untuk tujuan manusia, dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia. Nah, walhamdulillah. Mendapatkan posisi. Naam, status sosial. Walhamdulillah. Naam. Allah Azza wa Jalla akan berkata kepada mereka, orang-orang yang dahulu terkala di dunia mereka melakukan perbuatan ar-riya. Naam. Idza juziyan nasu. Naam, idza juziyan nasu bi a'malihim. Tatkala pada saat itu orang-orang sedang dibalas dengan amal-amal mereka. Allah berkata kepada mereka, ini khusus ya pada siapa? Orang-orang yang riya terkala di dunia. Izhabu ila alladziina kuntum tarauna fi dunya. Sana pergi. Allah usir. Pergi kalian. Yang jelas. Ila alladziina kuntum tarauna fi dunya, kepada orang-orang yang dahulu kalian di dunia turaun. Kalian riya mereka. Ini dosa yang langsung jelas ya. Padahal dosa ini dosa yang samar. Sama. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Nah, meskipun terkadang suruh ya, bentuk orang yang itu, meskipun kita tidak boleh bersusun dengan sadar kita. Ya, akan beda. Tentunya orang yang ikhlas, orang yang arya. Tapi hanya Allah yang mengetahui. Nah, hanya Allah yang mengetahui amal hati seorang. Bisa jadi orang yang tolong nampak ikhlas, Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berdoa dari segala macam bentuk syirikan. Nah, Allah usir mereka. Fanzur hal tajiduna indahum jazaan. Setelah Allah usir, sana pergi. Kepada dulu orang-orang yang kalian dahulu riya terhadapnya. Perhatikan. Hal tajidu indahum jaza. Apa kalian melihat, mendapatkan ganjaran, pahala, balasan dari mereka? Nah, ya, balasan sebatas dunia. Itu pun kalau mereka mau memuji, menyanjung. Pas di akhirat, sia-sia bahkan Allah menangkan orang-orangnya. Wallahualam. Nah, ini di antara adillah. Ahibati fillah, a'azakumullah, terkait pembahasan bab ini. Dan kita alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya juga telah membaca, menyelesaikan masail suatu permasalahan yang digali, yang dipetik oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Wahhab terkait na'am bab yang tengah kita bahas, bab al-khawfu min syirk, rasa takut dari perbuatan kesyirikan. Na'am. Alhamdulillah pada matan kitab tersebut alhamdulillah telah kita selesaikan. Sehingga pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan syarah penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Si'di terkait na'am bab ini secara khusus. Nah, baiklah kita na'am langsung saja. Qala syarih rahimahullah, berkata pensyarah yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Si'di, semoga Allah SWT rahmati beliau. Babum al-khawfu min syirk. Rasa takut dari terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Nah, kata beliau, asyirku fi tauhidil ilahiyati wal ibadati yunafi tuhida kullal munafa. Wa huwa nau'an syirkun akbaru jadi syirkun asgaru khafi. Nah, kata beliau, syirik, nah, perbuatan syirik, nah, itu perbuatan yang mana Allah disekutukan. Nah, orang yang bilang Allah tidak jadikan satu-satunya. Nah, ada permasalahan apa? Al-ibadah di sini. Tauhidul ibadah. Di tauhidul ilahiyah itu al-ibadah. Nah, karena syariah, karena tauhid itu terbagi menjadi tiga ya. Salah satu aksam. Nah, ini terkhusus. Syirik. Kebuatan membutuhkan Allah sementara dalam permasalahan ibadah. Nah, kata beliau, yunafi tauhida kullan munafa. Nah, meskipun satu ini, nah, seorang terjatuh pada kesyirikan, tidak yang lainnya, mungkin dia mentauhidkan Allah dalam permasalahan ar-rububiyah ataupun dalam permasalahan al-asma' wa sifat. Nah, tapi tatkala tauhid yang satu ini dia rusak. Nah, dia terjatuh pada perbuatan kesyirikan dalam permasalahan tauhid ini, tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyati. Nah, ya harusnya dia menyerahkan ibadah tadi semata-mata hanya untuk Allah SWT semata. Tidak ada tandingannya, tidak ada tuannya, semata-mata untuk Allah. Tidak dia sekutukan ibadah tadi kepada siapapun itu dari kalangan makhluk. Entah itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Meskipun dia makhluk yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mencintai Allah SWT. Yang namanya ibadah adalah hak khusus bagi Allah. Hak Allah. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tidak pula kepada malaikat al-muqarrabun ataupun waliyullah, pada makhluk yang jauh dari mereka, yang rendah dan hina. Nah, tatkala tauhid satu ini dirusak, kata beliau, yunafi tauhida kullal munafa, dia akan menghancurkan tauhid seseorang hamba. Kullal munafa. Nah, dengan penghancuran totalitas. Nah, kanan tangan penghancuran yang total. Ulama. Wahwa nau'an. Nah, dan bentuk syirikan pada permasalahan tauhid ibadah ini adalah, ya, yang bilang apa itu? Syirkun akbaru syirik, wa syirkun akbaru khafi. Nah, syirik akbar yang jelas, ya. Syirik akbar ini sangat nampak yang jelas. Nah, ya, syirik asghar khafif dan syirik asghar yang samar. Dia akan merusak tauhid, merusak ibadah seorang totalitas. Naam ya. Ya. Itu totalitas terkala syirik akbar. Adapun syirik asghar ya, terkala ibadah yang dia kerjakan tersebut terjangkiti perbuatan syirik asghar, misalnya salatnya. Nah, hancur salah. Kecuali, nah, nanti akan disebutkan ya, atau pada penjelasan kitab yang lain, kalau seorang hidupannya dipenuhi dengan ar-riya, itu bukan lagi syirik asghar. Ya, maka itu seperti perbuatan orang munafik. Ya. Ya, orang-orang munafik yang ibadahnya memang yura'u. Naam ya. Alhamdulillah. Dia menyembunyikan kekufuran dan kebencian mereka terhadap Islam. Tapi menampakkan bahwasanya mereka bersama kaum muslimin. Seolah-olah dia bagi seorang muslim. Itu lagi askar ya. Apabila dilakukan terus menerus. Seperti orang-orang munafik. Maka kata beliau, di sini beliau menjelaskan, merinci apa itu syirkul asghar. Faham syirkul asghar? Ada apa syirik asghar? Bahwa ayaj'ala lillahi niddan. Ayaj'ala lillahi niddan yad'uhu kama yad'ullah. Au yakhafu. Au yarjuhu. Au yuhibbu kahubbillahi. Au yasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah. Nah ini. Nah penjelasan beliau langsung dengan contoh ya. Contoh real yang rinci. Maka kata beliau, syirik asghar itu apa sih bentuknya? bahwa ayat ja'ala lillahi niddan itu kondisi seseorang yang menjadikan adanya niddan. Naam ya, adanya tandingan. Nah, untuk Allah. Nah, Allah diibadahi, dibuat ada tandingan lainnya, jadi ibadah. Iya. Tidak semata-mata Allah tadi ibadah tadi untuk dikerjakan. Diberikan. Doa, dia berdoa kepada Allah SWT. Di waktu yang lain dia berdoa kepada, meminta juga kepada selain Allah. Tak kepada kuburan, tak kepada pohon, tak kepada yang lainnya. Pada orang yang dianggap soleh. Alhamdulillah. Nah, ini menjadikan Allah sebagai niddan. Tandingan dari ibadah yang dia kerjakan. Nah, ada tandingan bagi Allah. Nah, ada saingannya. Alhamdulillah. Dan ukamir umat. Nah, dia berdoa kepada tandingan tadi, saingan tadi, alhamdulillah. Sebagaimana dia berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah. Alhamdulillah. Betapa banyaknya perbuatan ini. Ngeri ya. Ngeri. Nah. Au, ya khafu. Au, yarju. Atau dia takut. Naam, dia takut. Kepada tandingan tadi. Sebagaimana dia takut kepada Allah SWT. Nah, takut tertimpa musibah. Kadang ya, datangkan musibah, bencana itu Allah. Oh jangan. Jangan kita enggak ini katanya. Alhamdulillah. Enggak. Melakukan sesajen. Nah ini tanggal. Ini. Kemarin ya. Kemarin. Alhamdulillah puncaknya. Di Bengkulu. Perkara besar. Berapa waktu yang lalu ya. Yang telah dijadikan sebagai adat. Budaya, tradisi, tradisi syirik ya. Nah, apa itu? Apa? Biasa orang Bengkulu. Nah, tamat santo. Nah, ini mengerikan ya. Tamat. Jangan enggak diadakan itu. Bisa turun di sana. Alhamdulillah, ini sama. Dia takut kepada hal tersebut. Nah, sebagaimana dia takut kepada Allah. Bahkan terkadang asyad. Ini lebih parah ya. Alhamdulillah. Nah, menyarju. Atau dia berharap kepadanya. Nah, berharap. Nah. Au yuhibbu ka hubbillah. Dia mencintainya. Sebagaimana dia mencintai Allah. Au yarsulahu naw'an. Dan wa'il ibadah. Dan wa'il ibadah. Ya sekalahu nau'an min anwa'il ma'rifah, atau dia memalingkan ya, memberikan salah satu dari segala macam jenis ibadah yang ada. Nah, harusnya ibadah hanya untuk Allah diberikan kepada niddan tadi ya, sesuatu yang dia jadikan tandingan, saingan bagi Allah sementara wa niyyan billah. Misal puasa, puasanya untuk Allah ya, dia pun berpuasa. Ya wali albillah. Puasa apa? Puasa putih katanya. Ya wali albillah. Nasi putih. Lagi. Minum. Susu putih. Nah, nah albillah tadi ya. Susu putih. Makan telur putih. Ya Allah musta'an. Nah. Ini telah. Maksud tasyri'. Al-ibadah. Membuat-buat ibadah. Menjadikan tandingan bagi Allah SWT. Naam. Alhamdulillah. Naam. Atau bernazar. Ya, contohnya. Dia bernazar. Nazar, menyembeli. Kalau nanti sukses. Iya. Berhasil. Diterima pekerjaannya. Ini banyak nian ya. Ya. Sembuh. Dia mau motong sesuatu untuk kuburan. Ini bernazar, sudah bernazar. Sudah bernazar, naam, dan juga menyembeli. Naam. Az-zabhu. Ini semuanya kesyirikan. Walhamdulillah, syirkul akbar. Dan mengerikan ya, ancamannya. Allah tidak akan mengampuninya. Dan Allah SWT pada ayat yang lain, bagaimana yang sering kita sebutkan dalam kajian kita. Mengancam. Maksudnya orang yang melakukan demikian, dia akan haram masuk al-jannah. innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' innahu man yushrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, maka sungguh-sungguh akan Allah haramkan baginya al-jannah wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah an-nar. Haram masuk al-jannah. Wa na'um bilam dalik. Na'um bilam dalik. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah an-nar. Jahannam. Neraka. Wa ma min zalimin min ansar. Dan tidak ada satu pun penolong bagi orang yang berbuat zalim yang demikian. Nah, kengerian. Atau dia menyerahkan salah satu dari segala macam bentuk ibadah. Fa'ad syirku la yabqa ma'a sahibi min tauhid syai'. Perbuatan syirik yang semisal ini akan menyebabkan pelakunya tidak menyisakan sedikit pun yang namanya tauhid. Habis. Kalau sudah enggak ada tauhid, dia menjadi musyrik. Akhirnya terancamlah dengan ancaman tadi. Bukan seorang muwahhid. Dalam keadaan al-muwahhidun, seorang yang bertauhid, dia akan meraih sekian macam fadilah, keutamaan yang besar, mengalahkan segala keutamaan yang ada di permukaan bumi. Nah, akibat perbuatan syirik tadi, syirkul akbar, pada permasalahan tauhidul ibadah, akan menghancurkan itu. Tidak tersisa lagi. Apa mengerikannya perbuatan syirik yang satu ini. Nah, wahdul musyrik, kata beliau, orang yang berbuat syirik yang demikian, allazi haramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahu an-nar, orang yang Allah haramkan atasnya al-jannah wa ma'wahu an-nar, tafarqu fi hadza baina aysamnya tilkal ibadata allati sarafaha li ghairillahi ibadatan aw nsamniha tawasulan atau yusammiyaha bighairi dzalika min al-asma. Naam. Kata beliau, wahadzal musyrik, orang yang berbuat syirik demikian, perbuatan syirik yang menyebabkan Allah haramkan atasnya al-jannah dan tempatnya adalah nar, wa la farqa, enggak ada bedanya. Nah, jadi jangan berkamuflase. Beralasan, alasan-alasan yang palsu. Banyak alasan, ya. Kita itu syirik, enggak ada bedanya. Wala perkopiada terkait permasalahan ini. Bayna ayusamnya tilkan ibadat Allah tisrafali kairilah ibadatan. Dia mau namakan, oh ini memang ibadah. Kami mau beribadah kepada selain Allah. Ini jelas. Ini terang-terangan dia berbuat syirik. Ayusamnya hatawasulan. Atau dia mengatakan, wah oh, kami enggak ibadah. Ini cuma wasilah. Perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, untuk kasih tahu, ini kan orang saleh. Ini orang enggak saleh katanya. Alhamdulillah. Nah, jadi perantara untuk ngasih tahu ke Allah. Dia samakan dengan kondisi makhluk. Nah, orang-orang pembesar di permukaan ini. Sama kalau kita mau ketemu Pak Gub, Pak Bub. Lagi ya. Pak Mat, ya, singkatan semua ya. Nah, itu kan harus ada perantara. Mereka sibuk. Bahkan dengan alasan mereka ini, mereka telah menghinakan Allah, Zat yang Maha tidak butuh dengan makhluk. Nah, mereka menganggap Allah adalah makhluk yang kurang, Zat yang kurang, cacat. Seolah tidak akan bisa mendengar, mengetahui hajat makhluk hamba kecuali harus dengan ada perantara. Atau mereka menganggap, mengatakan, beranggapan Allah SWT ada Zat yang bakhil. Wa'alaikumsalam. Sebagaimana pandangan orang-orang Yahud. Ya. Tidak akan mau memberikan sesuatu kecuali dengan adanya orang yang dikenal. Sangat picik, sangat jahat sekali alasan mereka tersebut. Nah, never come. Dalam keadaan Allah sementara sendiri Allah yang memerintahkan kepada makhluk, pada hamba untuk berdoa meminta langsung kepadanya tanpa perantara-perantara. Ud'uni, berdoalah meminta kepadaku. Memintanya kepada Allah. Enggak pakai perantara-perantara tadi. Enggak ada. Disebutkan oleh dalam riwayat Rasul. Dengan perantara-perantara syirkiyah. Mungkin ada ya. Naam, wasilah asyari'iyah. Naam, itu ada. Naam, ada pun yang mereka lakukan pada saat ini. Mereka mengatakan, mereka mufasid, beralasan kosong. Hanya sekedar kedok untuk melegalkan kesyirikan mereka. Yang jelas-jelas itu syirik. Jelas-jelas permasalahan tersebut diingkari oleh Rasul, para sahabat Nabi. Oh, ini wasilah tawassul mereka. Tawassulan. Naam, alhamdulillah. Naam, kau mengatakan wasilah, tapi bukan menyerahkan ibadah untuknya. Apa perantara? Kau bernazar, ada syaratnya. Nah, kata juru kuncinya, ah, mau ini. Minta wasilah. Ya, nazar dulu. Ah, ibadah itu. Nah, puasa mutil itu ibadah. Alhamdulillah. Oh, berdoa, ibadah jelas. Semuanya ibadah. Ini tawassulan. Syirki, wasilah syirki. Ayusan miyaha bighairi zalika min al-asma' atau dengan nama-nama yang lain. Tatkala itu adalah ibadah yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya syirik. Tidak boleh. Ya. Ancamannya besar. Alhamdulillah. Naam. Faqulu zalika syirkun akbar. Itu semua syirik besar. Karena al-ibrata bihaqaiqil asya'. Naam. Karena ibrata bihaqaiqil asya'i wa ma'aniha duna alfaziha wa imaratiha. Karena yang dijadikan terukur adalah hakikat dan maknanya. Nah, ucapan hakikatnya apa sih? Ya memang ibadah. Nah, tuh dia bernazar. Nazar itu apa? Ibadah. Ibadah. Dia menyembeli. Nah, yang bagi kan terkala seorang menyembeli. Harusnya berdoa untuk Allah, diperintahkan untuk Allah. Berkurban. Nah. Atau kurban. Atau akikah. Atau anaknya. Semuanya diperuntukkan untuk Allah. Nah, ini untuk sesuatu yang mereka keramatkan dari wali yang jelas. Karena yang namanya, yang jadikan tolak ukur adalah hakikatnya. Makna. Duna al-fadhiha wa imaratiha. Bukan sekedar ucapan, pelapa dan ungkapan mereka yang itu untuk megalkan, ya, menelbil. Sama ya, kalau dulu dijadikan contoh, kalau permasalahan fikih apa? Contohnya, khamr, minuman surgawi. Ya memang khamr di surga itu halal. Nanti di surga, kalau di dunia haram. Nah, haram. Jangan kau sebut meskipun seperti itu ya haram atau haram. Tidak menjadi halal. Mau dikasih label demikian. Kalau di akhirat nanti ya. Dan kemudian tidak seperti di dunia ya. Nah, boleh ambil. Nah, dan banyak contoh-contoh ya. Nah, intinya yang ibro, yang jadikan al-ibro, tolak ukur, itu adalah standarnya, itu adalah hakikatnya. Bukan sekedar ucapan-ucapan kosong belaka. Allahu a'lam bisawab. Masih ada lagi ya beberapa pembahasan ini. Alhamdulillah terkait syirkul akbar ini telah kita selesaikan. Sudah berjalan berapa menit? Berapa menit lagi? Salat Isya? 3 menit lagi? 30 menit. Salat Isya ya? Oh, Pak ini kajiannya ya. Salat Isya berapa menit lagi? Kurang tahu. 9. Oh, 9 ya, Masya Allah. Udah, mau masuk Salat Isya. Iya. 9 atau 12 menitan ya. Nah, ya mungkin untuk pembahasan kajian kita malam ini kita cukupkan dulu batas ini ya. Kalau kita selesaikan tentunya tidak akan tidak bisa mepet, terlalu mepet. Khawatirnya terpotong di pembahasan yang belum tuntas. Setidaknya ini terkait syirkul akbar dari apa yang disebutkan oleh pensyarah yaitu Syekh Abdurrahman Sina Syaf Sa'di telah kita selesaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Kita mohon kepada Allah SWT untuk menolong kita bisa mengamalkannya. Bisa mengamalkannya kehidupan kita hingga akhir hayat kita. Kita mohon kepada Allah SWT bisa mendakwakannya kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, orang yang kita kenal. Nah, karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting, menyangkut kebahagiaan hidup seseorang di dunia dan di akhir. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat atas kekurangan pada Allah SWT. Mohon ampun. Ana akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.